Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, jika para elit dan kaum cendekiawan yang memiliki idealisme bisa ramai-ramai masuk dan berkiprah di lingkaran kekuasaan melalui proses pemilu maupun melalui jalur karir di birokrasi, maka besar kemungkinan berbagai permasalahan terkait implementasi sistem politik dan demokrasi di era reformasi sekarang ini bisa segera diatasi, sehingga rakyat bisa lebih dewasa dalam berdemokrasi. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, kemarin Bapak menyebutkan, saat ini sudah ada elit-elit dan cendekiawan idealis di dalam lingkaran kekuasaan serta birokrasi, yang menurut Bapak, mereka masih realistis dan tidak menjadi oportunis. Nah, pertanyaannya, mereka itu realistis untuk siapa? Ya, buat semuanya, buat pribadi maupun buat kelompok, buat bangsa ini, gitu. Saya aja udah 10 tahun cari makan dengan berbisnis benar-benar kayak gitu, ya 100% jadi idealis nggak bisa lah gitu. Tapi ya enggak lah kalau dibilang oportunis, masih ada koridor yang kita nggak bisa, nggak boleh lewati gitu. Nah, di ruang pengambilan keputusan itu kita mengabdi karena kita makannya dari tempat lain yang profesional kan gitu. Saya yakin nggak semua lalu jadi oportunis gitu. Nah artinya apa? Kalau orang-orang itu bisa masuk, saya yakin kok masih ada harapan untuk bangsa ini gitu. Baik Pak Her, beberapa pendapat menyebutkan kekacauan politik dan ketatanegaraan di tanah air juga dipengaruhi oleh tidak adanya platform untuk masa depan bangsa dari partai-partai politik. Apa pendapat Bapak? Iya, partai-partai itu kalau ADART-nya kita jejerin, terus nama partainya kita tutup semua, kita nggak tahu ini partai apa. Terus kita kasih judul yang sama semua partai ini, semua judulnya PKI gitu, bukan partai komunis, partai kadal Indonesia, karena tujuannya ngadali kan gitu. Jadi partai kadal Indonesia. Kenapa? Ya karena karakter itu menjadi nggak ada lagi. Mungkin yang bisa dibilang satu-satunya yang masih agak karakternya adalah kelihatan ini karena soal loyalitas gitu ya, itu PDIP aja. Jadi Bapak melihat hanya PDIP yang saat ini masih tegas platformnya ya Pak? Iya gitu, ya, apa visi dan misinya kebinekaan, pluralisme itu masih terasa lah gitu, bukan hanya dalam suara-suara tapi dalam sikap politik yang mereka keluarkan gitu. Nah, lainnya kan sama aja gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.